Mitra bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR saat menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Ada pendapat, seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? DPR-nya sendiri tidak fit dan tidak proper, bergelimangan dengan berbagai macam kasus. Dan DPR tidak didesain untuk menjadi lembaga seleksi, tapi check and balances. Jadi, kepala negara mencalonkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, KPPU, dan sebagainya itu. Nah, DPR itu menghindari presiden itu bertindak semena-mena. Jadi misalnya adiknya sendiri misalnya, atau suka-sukanya sendiri yang ternyata tidak memenuhi syarat gitu. Nah, tidak memenuhi syaratnya itu diuji sama DPR, dikonfirmasi. Jadi konfirmasi istilahnya. Jadi, wah, ini banyak cacatnya. Kembalikan ini. Presiden wajib untuk mengajukan yang baru. Tapi kalau presiden mengajukan yang jelek-jelek terus, kan muka presiden yang rusak gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak diciptakan pasar. DPR itu bukan panitia seleksi. DPR bukan panitia seleksi. Eksekutif mengajukan, itu hak eksekutif ya. Kemudian DPR-nya, sekali lagi, dalam melaksanakan kaidah check and balances, punya hak konfirmasi. Nah, ada pendapat juga nih Pak. Semestinya Indonesia meniru Singapura yang sejak awal melakukan reformasi hukum dulu baru ekonomi. Tidak seperti Indonesia yang justru mendahulukan sektor ekonomi sehingga hukum pun sekarang bisa diekonomikan. Bagaimana menurut Anda, Pak Faisal? Ya, kita terlalu mewah untuk memilih-milih sekarang. Ini dulu, itu dulu, karena semua masalah numpuk. Jadi, lakukanlah apa yang menjadi urat nadi masalah sekarang. Prioritaskanlah, gitu kan. Demikian Faisal Basri. Saya, Manda Rizka.